Dona Oriza dan Biang Penasaran Kavi Kurnia, pemimpin yang baik, apakah harus populer? Saya bacakan beberapa lagi ya Bang ya. Ini dari Panaha nih. Pemimpin yang baik tidak perlu populer, yang penting jujur, berani, dan tegas. Kemudian juga ada Mas Toro atau Pak Toro di Undip Semarang ya. Menurut saya sebelum orang itu memimpin, haruslah meluruskan niatnya dulu. Karena apa? Jika dari awal sudah berniat jelek, seperti nggak nyambung lagi nih. Melembaga gitu. Oh ya sudah. Kemudian populer sebetulnya adalah akibat. Masalahnya sekarang zamannya untuk jadi pemimpin harus jadi populer dulu. Etos kerja nomor 2. Jadi kalau mau mencapai tujuan ya harus populer dulu. Nah, itu sebenarnya yang jadi fenomena bukan hanya di Indonesia saja, sebenarnya terjadi di mana-mana, yaitu salah satu buktinya adalah bintang film bisa jadi presiden. Jadi di Filipina bintang film bisa jadi presiden, di Amerika juga bintang film bisa jadi presiden. Ya. Kalau di Indonesia bintang film menjadi gubernur, belum ada bintang film jadi presiden. Oh iya, benar benar. Nah, ini juga fenomena gitu loh. Jadi kan mungkin ini yang menarik ya, adalah bahwa tantangan yang sesungguhnya adalah di 2014 gitu loh, adalah bagaimana banyak orang ya gitu loh, banyak orang yang tidak atau belum terekspos menjadi pemimpin itu memperlihatkan reputasinya dan prestasinya. Oke, ini yang berat nih tantangannya, karena bisa saja ada orang yang nggak populer tapi sebenarnya dia layak untuk menjadi pemimpin. Reputasinya bagus, prestasinya bagus gitu loh. Nah, bagaimana menemukan orang ini? Ini kan yang susah. Menemukan orang yang ini untuk menjadi pemimpin gitu. Padahal sebenarnya orang itu layak. Jangan sampai nanti orang yang tidak layak menjadi pemimpin. Susahnya gini loh Bang, kadang sebelum jadi pemimpin disorot terus, kayaknya orangnya wow, begitu udah jadi pemimpin, hilang tuh. Bukan begitu juga, godaan di Republik ini terlalu besar. Lu aja main korupsi ya Bang. Itu dia, karena hukumnya itu belum kuat gitu loh Bang. Coba dihukum mati, dihukum gantung yang korupsi, satu keluarga kalau perlu, pasti gak berani lagi udah. Dimiskinkan seanak keturunannya, gak berani lagi pasti. Masih longgar sih soalnya hukumnya. Repot jadinya. Kemudian ini ada Pak Agus di Tangerang. Kenapa sih seorang pemimpin itu harus sudah matang secara usia? Maksudnya agak tua gitu ya. Apakah seorang yang usianya masih muda itu dianggap tidak mampu untuk bisa memimpin? Problematiknya adalah kalau di Indonesia yang terjadi adalah beberapa pemimpin muda kita burn out gitu. Jadi kayak pemain tenis gitu. Pemain tenis belum mencapai prestasi yang optimum, dia udah burn out gitu loh. Sudah prestasinya lonjak dan turun gitu. Ini yang menjadi masalah gitu. Jadi kan misalnya beberapa pemimpin muda kita itu kan dulunya kan sebelum dia ini banyak orang berharap gitu loh kepada pemimpin-pemimpin muda itu. Tapi banyak di antara pemimpin muda itu kemudian ketika mereka menjabat ternyata terkena kasus gitu loh, terkena masalah, sehingga akhirnya kemudian kita berpikir, nah loh, lama-lama akhir-akhirnya bisa habis dong pemimpin-pemimpin muda kita gitu. Oke. Ini juga ada dari Bapak Muhammad di Boyolali ya, kepopuleran sangat penting, tapi bukan keutamaan dalam menjadi pemimpin. Yang penting harus tahu situasi dan kondisi sekaligus ikut merasakan apa yang dirasakan rakyat gitu ya. Kemudian juga pemimpin beda sama pimpinan, karena pemimpin adalah sikap bukan organisasi. Pemimpin dicintai, dipatuhi, dilindungi. Wah gimana nih Bang, pemimpin sama pimpinan? Beda apa sama Bang? Beda, kalau pimpinan itu bisa aja sesuatu yang resmi dan struktural gitu loh. Oke. Jadi misalnya nih ya, ketua RT Bapak Agus gitu loh. Tapi di RT itu sebenarnya yang sering dijadikan panutan mungkin bukan Bapak Agus, tapi Pak Soleh misalnya gitu loh. Nah, jadi bisa aja kita mengatakan bahwa sebenarnya pimpinan di situ adalah ketua RT-nya Pak Agus gitu loh. Tapi pemimpin yang sesungguhnya de facto itu bisa aja Pak Soleh, karena dia yang dianggap memang menjadi panutan di komunitas itu. Ya. Nah ini juga ada lagi dari Andika ya. Pemimpin itu harus bisa kerja yang efektif dan profesional. Pemimpin tidak perlu populer. Nah ini pilihannya jatuh pada tidak perlu populer bang. Pemimpin harus dilihat dari track recordnya seperti Dahlan dan Jokowi. Yeah. Gitu nih. Yeah. Lagi kena kasus. Pusing lihat ya. Jadi ya. Ini pilihannya tidak populer loh bang. Kita Bang Kavi juga belum memutuskan kan tadi pemimpin tuh harus populer atau enggak. Nah ini jatuh pada yang tidak perlu populer. Tapi track record yang dilihat. Kalau menurut saya seorang pemimpin yang baik adalah populer karena prestasinya. Gitu. Oke, okay, karena result ya, by result yeah. Ya. Kita akan lanjut lagi nanti ya. Seperti apa di sesi terakhir. Yang mau ber-SMS boleh di 0816-924-924. Menurut Anda pemimpin yang baik itu apakah harus populer atau tidak ya? Kalau Bang Kavi tadi sudah sebutkan bahwa Bang Kavi pilih pemimpin itu harus populer, tapi dari hasilnya. Populer karena prestasi kinerjanya. Kita akan sambung lagi.